Konsultasi Syariah. Setan bisa masuk Islam? Pertanyaan, apakah setan dari golongan jin bisa masuk Islam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setan adalah sifat, dia bisa dari golongan jin maupun manusia. Jin sebagaimana manusia, mereka mukallaf, memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana manusia. Mereka diwajibkan beribadah sebagaimana manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Mereka juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Ada yang baik dan ada yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Di ayat lain, Allah menjelaskan, yang artinya, Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Bisakah jin masuk Islam? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian jin yang dulu kafir kemudian masuk Islam. Lalu mereka menjadi dai, mengajak kawan-kawannya sesama jin untuk ikut masuk Islam. Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika kami arahkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Setelah mereka masuk Islam, mereka mengajak jin yang lain untuk masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30. Jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Semua manusia diikuti jin Qarin. Mereka mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Kecuali jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam sehingga mengajak beliau untuk berbuat baik. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang artinya, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama untuk menyatakan bahwa jin yang kafir bisa saja masuk Islam, seperti yang dialami oleh jin yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam al-jin wa ash-shayatin. Demikian, Allahu a'lam.